Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa la alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dars ataupun pelajaran yang kita pelajari dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih membahas atau membaca pasal ataupun judul Dararud Dzunub wal Ma'asi. Ya, dampak ataupun bahaya dari dosa, demikian pula perbuatan maksiat. Taib, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, "Wa fi marasil al-hasan." Di dalam marasil al-hasan, "Idza adharun nas al-ilm wa doyul al-amal." Apabila manusia menampakkan ilmu, akan tetapi mereka menyanyiakan dalam beramal. Naam. Maka ini sebagaimana kaum al-Yahud yang mereka mengetahui banyak ilmu tetapi mereka tidak beramal, sehingga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang al-Yahud. Mereka punya ilmu pengetahuan, punya ilmu, tetapi kemudian mereka tidak dibarengi dengan al-amal. Wa tahabu bi al-sun. Dan mereka saling mengatakan cinta dengan lisan-lisan mereka. Wa tabawadu bil qulub, akan tetapi mereka saling benci-membenci. Bil qulub, di dalam hati-hati mereka. Wa taqatu bil arham, dan kemudian mereka saling memutus kekerabatan atau silaturahim. La'anahumullah azza wa jal inda dhalik, maka balasannya ya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka ketika hal itu mereka langgar. Wa asfa'asammahum wa ma absarahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu tuli dan menjadikan buta pada pandangan-pandangan mereka. Naam, ini di antara al-uqubah atau hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang ilmu tetapi kemudian mereka tidak mengamalkannya atau justru mengabaikannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat dari hadis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, namun hadis ini mursalan. Taib wa fi Sunan Ibnu Majah. Kita lanjutkan dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah Ibni Umar Ibnu Khattab. Dari hadis Abdullah Ibni Umar Ibnu Khattab, dia mengatakan, kuntu ashira asyrati rahtin minal muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya orang yang ke-10 dari 10 kelompok dari kalangan muhajirin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajahnya. Naam, menghadap kepada kami. Fa qala ya ma'syaral muhajirin. Wahai orang-orang ma'asyarul muhajirin. Naam, yaitu ahlu Makkah yang mereka berhijrah ke Madinah, maka mereka disebut dengan al-muhajirin. Khamsahi salin a'udhu billahi antudrikuhunna. 5 perangai yang aku berlindung kepada Allah jika kalian mendapatinya atau menemukannya. Ma dhuharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bittawa'in wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tampak perbuatan al-fawahisha, perbuatan zina pada suatu kaum sampai mereka melakukan terang-terangan. Ya, melainkan akan ditimpa ya kepada mereka at-tawain, penyakit taun. Demikian pula penyakit-penyakit yang lain. Yang mana penyakit-penyakit itu belum pernah dialami orang-orang yang sebelum mereka. Naam. Maka kalau kita melihat kondisi ini pada masa-masa kita sekarang ini sangat banyak. Naam. Baik melalui media ataupun yang lainnya. Ya, kemaksiatan itu seperti perkara yang ringan, perkara yang menganggap tidak ada akibatnya dari apa yang mereka perbuat. Allahul musta'an. Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa btulu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. dan tidaklah kaum itu mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa tahun-tahun kekeringan dan paceklik serta kedoliman penguasa. Naam. Jadi sesuatu yang menimpa rakyat ataupun masyarakat dari berbagai macam keburukan, sebenarnya mereka harus kembali melihat selama ini apa yang mereka perbuat. Mereka menginginkan yang lain untuk baik, untuk bagus, mengoreksi penguasa agar demikian dan demikian. Tetapi praktiknya mereka dalam kehidupannya, ternyata mereka sudah mulai bergeser, sudah mulai menipu dalam masalah takaran dan timbangan. Naam. Fawailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Naam. Ketika mereka menakar, menimbang, maka mereka mengurangi. Ya, Allahul musta'an. Ya, mereka akan ditimpa dengan tahun-tahun kekeringan dan kedzaliman para penguasa. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qitra minas sama'. Dan tidaklah suatu kaum menahan zakat dari harta benda mereka melainkan hujan dari langit akan ditahan pula. Tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Naam. Ya, ukubah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mereka diberikan keluasan rezeki lalu kemudian tidak menunaikan dengan sebaik-baiknya. Di sana ada hak untuk yang lain yang harus mereka keluarkan dalam tuntunan agama kita. Falaula albahaimu lam yumtaru. Kalau saja bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi air hujan. Allahul musta'an. Manusia yang berbuat, manusia yang zalim mengakibatkan yang lainnya juga mengalami gangguan. Ya, hewan-hewan ternak kehausan, tanaman-tanaman juga kekeringan. Demikian pula yang lain. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Manusia. Naam. Maka ini ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Naam. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Tidaklah suatu kaum itu melanggar janji kecuali Allah Subhanahu wa taala timpahkan kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga musuh-musuh itu bisa mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jal fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan ketika pemimpin-pemimpin atau imam-imam mereka ya mengabaikan atau tidak mengamalkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara mereka saling bermusuhan. Naam. Maka kita pun yang senantiasa duduk di majelis ilmu, kita mengetahui ilmu demi ilmu, maka bukan hanya sekedar kita tulis, kita pelajari, naam, tetapi di sana juga kita aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan kita. Naam. Dan seluruh anak-anak kita yang ada di sini, kita semua bertanggung jawab untuk melihat kondisi-kondisi mereka. Ketika melihat mereka bermain yang membahayakan atau sesuatu yang memadorotkan bagi yang lain atau bagi warga atau penduduk yang lain, maka kita ingatkan, walaupun itu bukan anak kita sendiri, kita mesti tegur sapa dengan mereka. Karena kita di sini seperti satu kesatuan, satu yang berbuat, maka semua akan terkena imbasnya. Oh, itu orangnya berjubah-jubah, tempatnya di sana, kelakuan seperti itu, kena semuanya. Oh, itu orang yang bercadar, kelakuan seperti ini, kena semua. Nah, jadi tetap kita ingatkan mereka. Kita menutup pintu ya dari arah yang kadang kita tidak menyangka kalau itu akan mendatangkan ucapan yang tidak baik, ternyata bisa melalui jalan tersebut. Naam. Maka ucapan-ucapan itu akan muncul dengan ucapan yang keras. Beda dengan memang orang-orang yang tidak pernah belajar, ketika mereka melakukan pelanggaran, maka sedikit orang yang mengomentari. Tetapi ketika orang yang dilihat selama ini mereka orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat melakukan satu kesalahan saja, maka berbagai ucapan itu akan mengarah kepadanya. Oleh karena itu, kita pun saling mengingatkan satu sama lain. Naam. Dan kita jangan tersinggung. Itu kenapa sih fulan, anak saya terus yang diurus umpamanya. Kita harus malah berterima kasih, jazakallahu khair. Ya, telah mengingatkan anak kami yang melakukan ini dan itu. Ya, jadi kita harus saling dukung-mendukung agar maslahat kebaikan terwujud di lingkungan-lingkungan kita. Ini lima perkara. Kita kembali kepada pembahasan kita, lima perkara. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika sampai mendapatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Hasan Al-Albani dalam sahihnya. Wa fil musnad, di dalam al-musnad was-sunan min hadith Amr ibn Murrah an Salim ibn Abi al-Ja'd an Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud an Abihi, dalam musnad dan sunan dari hadith Amr ibn Murrah dari Salim ibn Abi al-Ja'd dan dari Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud dari ayahnya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza amila al-amil fihi bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dhiran. Sesungguhnya pernah terjadi sebelum kalian, yaitu umat-umat yang telah lewat atau yang telah terdahulu, apabila seorang amil dia beramal atau berbuat, di kalangan mereka suatu kesalahan, maka datang kepadanya orang yang melarangnya ta'dhiran, hanya sekedarnya saja. Fa idza kana min al-ghaddi jalasahu wa waqalahu wa syarabahu. Lalu pada keesokan harinya dia pun duduk bersamanya, ya, menemaninya dan makan minum bersamanya. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amsi. Seakan-akan dia tidak melihat suatu kesalahan yang dilakukan kemarin. Falamma ra'allahu azza wa jalla dhalik minhum daraba biqulubihim ba'dhum ala ba'd. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat hal itu dari kalangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala membenturkan hati-hati mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Thumma la'anahum ala lisani nabiyihim Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa tadun. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabi mereka Dawud wa Isa bin Maryam alaihimassalam, dari apa yang mereka lakukan, dan mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladhi nafsi Muhammad biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf walatanhuna anil munkar. Sungguh-sungguh kalian akan memerintahkan yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh kalian akan mencegah dari yang mungkar. La ta'khudanna 'ala yadis safih, dan mereka sungguh-sungguh akan diambil atau disiksa atau dihukum ya di atas tangan orang-orang yang bodoh. Wala ta'turunnahu 'ala al-haqqi atra, dan sungguh-sungguh mereka akan dituntun kepada al-haq. Aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati-hati sebagian mereka terhadap yang lain. Thumma la yal'anakum kama la'anahum, kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, maka di saat kita melihat suatu kemungkaran, maka kita berusaha untuk mencegahnya, melarangnya, memperingatkannya. Naam. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu sudah selemah-lemah iman. Demikian kondisi kaum mukminin. Mereka saling berpesan kepada kebaikan. Ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Lillah wali kitabi wali rasulih wali imatil muslim wa amatihim. Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk imam-imam kaum mukminin, dan untuk mereka semua. Melihat anak-anak kita yang bermain di masjid, maka jangan lupa kita mengingatkan mereka. Ya, masjid bukan untuk tempat bermain, tapi untuk belajar, berzikir, ibadah yang lain, sholat, qiraatul Quran, dan yang lain-lain. Kalau sudah berada di shof pertama, kedua, dan seterusnya, naam, maka pertahankan shofnya. Jangan sajadahnya ada tapi orangnya kesana kemari. Sibukan dengan yang bermanfaat, apakah berzikir, membaca Al-Quran, atau memurojaah pelajarannya. Ini jauh lebih baik ya, daripada cerita yang kadang ujung-ujungnya kemudian berkelahi dan menjadikan yang lain pun terganggu. Nah, ini terutama kepada anak-anak kita ataupun santri-santri yang masih senang bermain. Jaga adab, jaga akhlakul karimah. apakah di dalam masjid ataupun di luar masjid, di gazebo umpamanya, ya, jangan mengeraskan suara seperti orang yang tidak pernah mengenal ilmu. Nah, ini perhatikan, tambih bagi kami dan juga saudara-saudara kami. Kalau kita di ma'had sudah seperti itu kondisinya, berarti di rumah lebih parah. Karena kita di sini mau diperbaiki, mau dididik. Ya, Nabi juga tertawa, tetapi tidak sampai kemudian suaranya seperti keledai berbunyi, melengking dan seterusnya. Bercanda, tertawa boleh, boleh saja, tetapi jangan kemudian berlebihan. Naam. Kalau ada sesuatu yang kira-kiranya menjengkelkan, bisa memberitahu yang kira-kira bisa berwenang untuk menasihati orang tersebut. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tegakkan di lingkungan kita sebelum kita tegakkan di tempat-tempat yang lain. Ilmu yang kita sudah pelajari betul-betul kita amalkan. Naam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, dan selain keduanya dari hadis Abdul bin Mas'ud. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Ad-Da'ifah. Wadzakara Ibnu Abi Dunya an Ibrahim ibn Amr As-Sun'ani menyebutkan Ibnu Abi Dunya dari Ibrahim ibn Amr As-Sun'ani, dia mengatakan Auhallahu ila Yush'a bin Nun inni muhliku min qaumik 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min syirarihim. Allah mewahyukan kepada Yush'a ibn Nun, sesungguhnya saya membinasakan dari kaummu 40 ribu dari orang-orang yang terbaik di kalangan mereka, dan 60 ribu dari orang-orang yang buruknya di kalangan mereka. Qala ya Rabb haulal ashrar fama bal akhyar. Maka dia mengatakan, wahai Rabb, kalau mereka orang-orang yang buruk, maka pantas ya untuk mendapatkan hukuman. Maka bagaimana dengan orang-orang yang baik di kalangan mereka juga ikut dibinasakan? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya mereka tidak marah atau tidak murka seperti kemurkaanku kepada orang-orang yang jahat tadi, dan bahkan mereka bersama dan makan minum bersama mereka. Apa akibatnya orang-orang yang baik tadi juga ikut dimurkai? ikut dibinasakan disebabkan mereka tidak marah sebagaimana marahnya Allah kepada orang-orang yang jelek. Maka kemungkaran yang kita lihat, yang kita ketahui, yang kita dapati, maka kita ingatkan, kita nasihati, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semampu kita. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena kita mengkhawatirkan dampak dari perbuatan maksiat yang kita diamkan berakibat juga orang-orang yang baik akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di saat ini sekarang kita masih sedikit, tetapi kedepannya kita akan semakin banyak. Maka amar ma'ruf nahi mungkar juga kita harus semakin tingkatkan. Nah, dari ilmu yang kita telah ketahui, kita ingatkan, kita praktekkan. Bisa saja seseorang mungkin sudah dia ilmui tapi mungkin lupa atau lalai, sehingga ketika diingatkan dia baru sadar, oh iya, saya keliru, saya salah, saya luput dan seterusnya. Ya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi mukminin. Ya, sebagaimana yang kita baca sebelumnya, jangankan kita, para nabi saja kadang bisa lalai, dipedaya oleh iblis. Naam, dipedaya oleh hawa nafsu dan yang lain. Apalagi kita, namanya manusia, ya, penuh dengan kelemahan, sehingga mungkin saja ketika diingatkan dia baru menyadari, oh iya. Naam. Nah, seperti itu. Dan kita pun ketika diingatkan harus berlapang dada menerima, sehingga terjalin hubungan yang baik. Disebutkan perkataan tadi dari, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari ucapan Ibrahim As-Sunani rahimahullah. Wa dzakara Abu Amr Ibnu Abdul Bar an Abi Hizan. Disebutkan Abu Umar Ibnu Abdul Bar dari Abi Hizan. Qala, dia mengatakan, ba'athallahu azza wa jal malakain ila qaryatin. Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jal mengutus dua malaikat ke suatu daerah, suatu negeri. Andam miraha biman fiha, agar membinasakan, ya, orang-orang di dalamnya. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin. Ya, fawajada fiha, maka dua malaikat tadi menemui seseorang yang lagi berdiri salat di masjid. Faqala ya rab, maka dua malaikat tadi mengatakan, wahai rab, inna fiha abdaka fulanan yusalli. Wahai Rob, sesungguhnya dalam negeri ini ada hambamu fulan yang lagi sholat. Faqala Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal mengatakan, dammiraha wa dammirahu ma'ahum, binasakan negeri itu dan binasakan pula dia bersama mereka. Fa innahu tama'ara wajhahu fi qat, karena sesungguhnya dia tidak pernah marah ya wajahnya karena aku sama sekali. Ya, orang tadi orang yang baik, orang yang sholat. Namun kenapa dia dibinasakan bersama penduduk negeri itu? Karena dia tidak pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala melihat kemungkaran, tidak marah pada Allah, marah dengannya, Allah murka dengannya. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa bukan hanya untuk kita diri sendiri dalam beramal, tetapi ketika melihat orang lain atau yang lainnya melakukan suatu pelanggaran, maka di sana ada kewajiban bagi kita untuk marah dan mengingatkannya. Naam. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada seseorang ketika seseorang itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Apakah kepada istrinya ataupun anak-anaknya ataupun yang lainnya. Dikeluarkan oleh Abi Dunya dari ucapan Abi Hizan rahimahullah. Wa dzakara al-Humaydi an Sufyan ibn Uyainah qala, sebutkan al-Humaydi dari Sufyan ibn Uyainah, dia mengatakan, haddatsani Sufyan ibn Sa'id an Mis'ar, menceritakan kepadaku Sufyan ibn Sa'id dari Mis'ar, anna malakan umira ayyukhsifa biqaryatin, sesungguhnya malaikat diperintah untuk menenggelamkan suatu negeri. Faqala ya rab, dia mengatakan wahai rab, inna fiha fulanan al-abid, sesungguhnya dalam negeri itu ada seseorang, itu fulan, yang dia menjadi ahli ibadah. Fa auha Allah azza wa jalla ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, anna bihi fabda, maka justru dari dia itulah mulai menghancurkan negeri itu. Ya, menghancurkan negeri itu dari ahli ibadah tadi. Fa innahu lam yatama'ara wajhahu fiya sa'ati qat, karena dia tidak pernah marah wajahnya karenaku sedikit pun. Naam. Ya, bagaimana kita dapati dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, ketika suatu negeri ada orang-orang soleh serta orang-orang yang buruk, maka hukuman itu disamakan, ya, disamaratakan, ya, apalagi kalau orang-orang baiknya tidak memperingatkan dari hal-hal yang mungkar. Naam. Jadi tidak mesti harus ustaz atau mudarris yang bisa melakukan ini. Ya, siapa saja yang dia mendapati yang itu menyelisih syariat, maka ada kewajiban bagi dia untuk melakukannya, menegurnya. Ya, tentu dia melihat kondisi dan keadaan. Jika orangnya bisa menerima dengan baik, maka dia tempuh cara yang baik. Namun kalau orangnya justru membahayakan dirinya, maka dia tempuh cara yang lain. Nah, ada tingkatan-tingkatan dalam mencegah al-munkar. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari ucapan Mis'ar rahimahullah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Wahab bin Munabbih qala. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Wahab Ibnu Munabbih, dia mengatakan, lama asaba Dawud al-khati'ah, tatkala Dawud melakukan suatu kesalahan, lalu dia mengatakan, ya Rabbi ighfirli, wahai Rabbku ampunilah aku. Qala qada ghafartu lak, maka Allah mengatakan, saya telah mengampunimu. Wa alzamtu arha bani Israel, dan aku menetapkan aibnya kepada bani Israel. Qala ya Rabbi, dia mengatakan, wahai Rabbku, kaifa wa anta al-hukmu al-hakamul adl la tadzim ahadan, bagaimana ini bisa terjadi sedangkan engkau ya Allah, ya, yang maha bijaksana, adil, tidak mendzalimi seorang pun. Ana a'malul khati'ah wa talzamu 'araha ghairi, saya melakukan suatu kesalahan, namun engkau ya Allah menetapkan aibnya kepada selainku. Fa auha Allah ilai, maka Allah mewahyukan kepadanya, innaka lamma amiltal khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar, sesungguhnya tatkala kamu mengamalkan satu kesalahan, maka anda tidak bersegera untuk mengingkarinya. Naam. Walaupun dia telah bertobat dan Allah mengampuni tobatnya, tetapi di saat dia tidak bersegera mengingkari, naam, maka akibatnya pun juga mengenai yang lain. 6. Ikhwati fillah azani Allahu iyyakum, ini dampak dari perbuatan dosa dan maksiat. ternyata bukan hanya pada diri kita, tapi juga berimbas kepada yang lain. Naam, bahkan kepada negerinya. Timbulnya berbagai bencana dan malapetaka. Maka itu disebabkan penghuni bumi mereka telah jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.